إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwata Islam, kita melanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Dan ingatlah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Disebutkan oleh Syekh Syanqiti rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Adwaul Bayan, lam yubayyin huna hal qala lahum dhalika qabla khalqi Adam aw ba'da khalqihi. Di sini Allah tidak menjelaskan apakah Allah berucap atau berfirman seperti ini kepada para malaikat sebelum penciptaan Adam atau setelah penciptaan Adam. Sementara di dalam surat Al-Hijr dan surat Sad, Allah menjelaskan bahwa Allah berfirman ini sebelum penciptaan Adam. Jadi Allah berfirman supaya sujud kepada para malaikat, bahwa sujudlah kepada Adam itu, Allah firmankan itu sebelum menciptakan apa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan 29. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia yang terbuat dari tanah liat. Maka apabila aku telah sempurna menciptakannya dan aku telah meniupkan padanya ruhku, maka hendaklah kalian sujud kepadanya. Di sini dalam surat Al-Hijr ini Allah menyebutkan bahwa firman Allah ini disampaikan sebelum menciptakan siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalam surat Sad ayat 71 dan 72. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tin, tanah liat. Maka apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku telah meniupkan padanya rohnya, maka hendaklah kalian sujud semuanya kepada manusia tersebut. Di sini Allah menjelaskan tentang kapan Allah berbicara itu kepada para malaikat. Karena di dalam surat Al-Baqarah ini Allah tidak menjelaskan. Di mana Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaa wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah berfirman sebelumnya, ya akhal Islam azanillahu wa iyyakum, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berkata, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan ya, khalifah. Sudah kita pernah bahas kemarin makna khalifah, bahwa khalifah itu apa? Hah? Khalifah itu dari kata khalafa yang artinya bergantian, ya. Dimana manusia itu saling bergantian satu sama lainnya dan saling mengganti. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, kata Al-Qurtubi, hadhil ayah aslun fi nasbi imamin wa khalifah yusma'u lahu wa yuta' walitajtami'a bihi al-kalimatu wa tunfadhu atau wa tunaffadhu bihi ahkamul khalifah. Ayat ini adalah merupakan dalil wajibnya menegakkan kekhilafahan agar kalimat umat Islam bersatu padu. Wala khilafa fi wujubi dhalika bainal ummah wala bainal a'immah, dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang wajibnya menegakkan khilafah. Ya, tidak pula di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asom. Jadi Al-Qurtubi, ya, para ulama berkata bahwa para ulama, ya, berdalil dengan firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu wajibnya menegakkan apa? Kekhilafahan. Namun tentunya, ya akhi, ya, yang harus kita perhatikan dalam masalah kekhilafahan, yang pertama, bahwa menegakkan kekhilafahan itu memang wajib. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun yang namanya wajib itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau antum sholat, ya, mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, apa? Duduk. Kalau tidak mampu berduduk, apa? Berbaring. Antum berpuasa. Kalau antum tidak mampu berpuasa, ya, tidak apa-apa tidak berpuasa, tapi diqadha. Maka setiap kewajiban itu pasti diikat dengan kemampuan. Kalau memang kita mampu, alhamdulillah. Kalau kita tidak mampu, maka ya ahl Islam, ya, Allah maafkan kita. Yang kedua, ya akhal Islam, bahwa kekhilafahan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا. Allah berjanji kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Yaitu Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan di muka bumi. Sebagaimana Allah memberikan kepada orang-orang sebelum mereka apa? Kekhilafahan. Dan Allah akan kokohkan untuk mereka agama yang Allah ridai tersebut untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani, artinya hala kaunihim, artinya di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja. Wala la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, menjanjikan kekhilafahan. Buat siapa? Buat orang yang beriman dan beramal saleh. Syaratnya apa? Di saat mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Berarti syarat mutlaknya apa, Pak? Tauhid. Syarat, ya, direalisasikan janji Allah kepada kaum muslimin di saat mereka hanya mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kenapa para nabi, para rasul memulai dakwanya kepada tauhid. Tidak pernah kita mendengar nabi dan rasul memulai dakwah dari politik atau dari ekonomi atau dari, ya, perbaikan akhlak yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Nabi, seluruh Nabi dan Rasul, yang pertama kali mereka dakwahkan, ani'budullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini pondasi. Ya. Maka dari itu kekhilafahan pun tidak akan diberikan oleh Allah, kecuali kalau kita betul-betul mentauhidkan Allah, seluruh kaum muslimin mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya akhi, ya, dakwah para nabi itu tujuan yang paling utama adalah menegakkan tauhidullah jalla wa ala. Nah, ini ya. Kemudian perkara yang ketiga yang harus dipahami, bahwa khilafah itu bukan tujuan dakwah. Khilafah itu hanyalah wasilah. Tujuan yang paling utama adalah menegakkan la ilaha illallah, supaya manusia apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Makanya ya akhwal Islam, salah kalau khilafah itu jadikan tujuan dakwah, itu salah, Pak. Banyak para nabi, para rasul yang tidak dapat khilafah. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, Pak. Dapat khilafah enggak? Enggak. Iya. Maka dari itu bukan syarat untuk mendapatkan kekhilafahan. Makanya yang terpenting bagaimana manusia mentauhidkan Allah, menjauhkan apa? Kesyirikan. Ini dakwah para nabi dan rasul. Adapun kemudian mengklaim katanya dosa terbesar umat Islam itu tidak ada khilafah, atau yang selalu ya di apa namanya digaung-gaungkan khilafah, itu bukanlah dakwah para nabi dan rasul, ya. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa khilafah itu janji dari Allah. Buat siapa? Buat orang yang beriman dan beramal soleh. Kapan itu terpenuhi? Kalau syaratnya terpenuhi, yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Nah, ini ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan kemarin. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Iya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, kata Ibn Kathir, hadha maqamu dhikrillahi fihi syarafu Adam 'alal malaikah. Ini adalah merupakan penyebutan Allah terhadap kemuliaan Adam di atas malaikat. Bimakhtassahu bihi min ilmi asma'i kulli syai'in dunahum. Di mana Allah istimewakan Nabi Adam dengan diajarkan ilmu tentang nama segala sesuatu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Wa hadza kana ba'da sujudihim lah. Dan Allah mengajarkan nama-nama ini itu setelah perintah Allah untuk sujud kepada malaikat. Sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Iya. Tapi kenapa Allah mendahulukan ini dulu? Padahal kan sujudnya sebelum itu. Kata beliau, wa innama qaddama hadzal fasla 'ala dzaq limunasabati ma baina hadzal maqam wa 'adami 'ilmihim bi hikmati khalqil khalifah. Ya, Allah mendahulukan ya penyebutan ini, bahwa Allah mengajarkan Adam seluruh apa? Nama. Baru setelah itu Allah menyebutkan tentang ayat perintah untuk sujud kepada siapa? Adam. Padahal sujudnya malaikat kepada Adam itu sebelum itu. Kenapa? Karena ya, supaya berhubungan dengan ayat sebelumnya. Di mana ayat sebelumnya malaikat berkata apa? Ya. Apa kata malaikat? Hah? Ataj'alu fiha man yusfidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah engkau menjadikan di muka bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, ya Allah? Iya. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian baru Allah menyebutkan ini, bahwa inilah hikmah dari penciptaan apa? Adam. Bahwa Adam Allah akan berikan kelebihan dengan ilmu. Ya Allah mengatakan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Adam nama-nama itu seluruhnya. Ya, nama gunung, nama ya tetumbuhan, nama hewan, satu persatu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Tanaman-tanaman juga diajarkan oleh Allah dengan sifat-sifatnya, khasiat-khasiatnya dan yang lainnya. Diajarkan oleh Allah seluruhnya kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Faqala, lalu Allah berfirman, ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Ya, kemudian Allah menampakkan itu kepada malaikat. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, sebelumnya para ulama berbeda pendapat tentang nama-nama itu maksudnya apa. Ya. Namun yang rajih bahwa yang diajarkan itu seluruh nama tanpa terkecuali, karena Allah di situ menyebutkan dengan kata kul. Dan kul itu ya adalah termasuk alfadul umum, lafaz yang sifatnya apa? Umum. Ketika Allah mengatakan dan Allah mengajarkan Adam seluruh nama, maka itu masuk padanya seluruh nama tanpa terkecuali. Ya, kecuali yang tentunya Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, sembunyikan dalam ilmu gaib di sisinya, di mana hanya Allah yang Maha tahu. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memperlihatkan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Beritahu aku hai malaikat nama-nama ini semua jika kalian memang benar-benar jujur dan benar klaim-klaim kalian bahwa kalian itu ya merasa lebih baik daripada Adam. Ya. Maka disitulah kemudian tampak hikmah Allah dalam penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tampaklah di situ hikmah ya dari perbuatan Allah kepada para malaikat. Makanya ya akhwal Islam, ya, yang wajib diyakini, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah pasti menciptakan sesuatu itu ada hikmahnya. Ada apa? Ada hikmah, ada tujuannya. Ya, berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena hikmah. Ya. Jadi mereka mengatakan Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena ada tujuan, tidak. Tapi mahdul masyiah, murni semata-mata kehendak saja sudah. Dan ini akhi pendapat yang batilun atil. Kenapa? Karena dibantah oleh banyak ayat. Di antaranya ayat ini. Ya. Ketika malaikat mengatakan, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang kelak nanti akan apa berbuat kerusakan di muka bumi? Maka kemudian Allah ingin memperlihatkan hikmah yang besar dan agung dari penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Apa itu? Yaitu Allah ingin memperlihatkan bahwa manusia ini akan diberikan keistimewaan dengan ilmu. Iya. Maka melihat itu berkatalah para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha mempunyai hikmah. Ya. Subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini para malaikat, Pak. Ya. Ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah penciptaan Adam, kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Coba sebutkan nama-nama itu." Mereka berkata, "Kami tidak tahu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami." Nah, di sini juga akhirnya terdapat adab. Ya. Adab yang pertama apa? Wajib diyakini bahwa semua ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Tidak ada di dunia ini ciptaan Allah yang sia-sia. Iya. Allah ciptakan lalat. Kenapa ya Allah ciptakan lalat? Pasti ada apa? Hikmahnya. Allah ciptakan nyamuk. Ih, nyamuk kan ngeselin banget. Lagi tidur ngeng-deng-ngeng gitu kan. Kok Allah ciptakan nyamuk ya? Pasti ada hikmahnya. Allah ciptakan cacing. Allah ciptakan bahkan makhluk yang terkecil sekalipun juga pasti ada apa? Ada hikmahnya. Tapi kan yang mengetahui hikmahnya terkadang Allah saja. Demikian pula para ahli ilmu mengetahuinya. Adapun kita yang tidak tahu, sudah yakini saja bahwa tidak mungkin Allah menciptakan itu sia-sia. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua batilan, artinya sia-sia, tanpa ada tujuan dan hikmah, tidak mungkin. Ya. Adab yang kedua yang Allah ajarkan dalam ayat ini apa, Pak? Itu agar kita menjawab tidak tahu kalau enggak tahu gitu loh. Makanya ketika malaikat ditanya oleh Allah, coba kabarkan, apa kata mereka? Kami tidak punya ilmu ya Allah, kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Nah, kita kan terkadang sok tahu, Pak. Ya ditanya enggak tahu, jawabannya muter-muter sana sini. Intinya enggak tahu sebetulnya. Iya. Qalu subhanak. Mereka berkata, maha suci Engkau ya Allah. Kenapa malaikat mengatakan maha suci Engkau ya Allah dalam ayat ini, Pak? Artinya mereka mensucikan Allah dari menciptakan sesuatu itu sia-sia. Iya. Semua nama-nama yang Allah telah ciptakan dan semua ya apa makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, Allah disucikan dari kesia-siaan. Tidak mungkin. Maka mereka berkata, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana. Kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan yang Allah ajarkan kepada kita makhluk-makhluknya, Pak, sedikit sekali. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diajarkan ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Iya. Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir atau Khadir, apa kata Khadir kepada Musa? Iya, waktu itu Nabi Khadir dengan Nabi Musa naik ke atas kapal, lalu kemudian Khadir membolongi kapal, kemudian hinggaplah seekor burung, dan si burung itu mematuk ke air laut. Apa kata Khidir? Hai Musa, sesungguhnya ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah kecuali seperti burung itu yang mematuk ke mana? Ke laut. Sebesar itulah ilmu kita. Artinya sangat sedikit sekali yang Allah beritahu kepada kita hikmah-hikmah segala sesuatu yang akal Islam azani Allah wa iyyakum. Allah menciptakan planet jutaan loh, Pak. Apa hikmahnya hanya Allah yang tahu. Iya. Yeah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka mereka mengatakan, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Lalu Allah mengatakan, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah sangat berilmu dan Engkau hakim. Hakim itu dari hikmah. Artinya Engkau ya Allah mempunyai hikmah dari segala penciptaanmu. Innaka antal alimul hakim. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya setelahnya, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Lalu Allah berfirman, hai Adam, beritahukan kepada mereka tentang nama-nama semua itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Nabi Adam pun kemudian memberitahu tentang nama-nama segala sesuatu itu, lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, Alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Allah menegur para malaikat. Ya. Bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam ini ternyata enggak sia-sia kan? Ya. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu bahwa aku itu lebih tahu dari kamu? Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian apa? Sembunyikan. Yang ditampakkan yaitu ucapan para malaikat yang mengatakan, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan yang akan menumpahkan darah? Ini yang ditampakkan. Yang disembunyikan, nah, ini yang terjadi ikhtilaf para ulama. Ya, apa yang dimaksud dengan apa yang kalian sembunyikan wahai para malaikat? Banyak ulama dari kalangan sahabat menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan wa ma kuntum taktumun dan yang kalian sembunyikan artinya yaitu yang disembunyikan oleh iblis la'anahullah berupa kesombongan dia. Ya, jadi iblis itu, Pak, masuk dalam golongan malaikat walaupun ia berasal dari golongan jin, tapi dia masuk dalam golongan malaikat. Nah, iblis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, kekuasaan. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, rupanya ya, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam saja, iblis itu menyimpan sifat sombong. Dia merasa punya kelebihan di atas seluruh malaikat. Dia punya kelebihan di atas seluruh makhluk. Itulah yang disembunyikan oleh apa? Oleh iblis alaihi la'anahullah. Maka kemudian Allah ingin memperlihatkan siapa sebetulnya iblis. Maka Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah seluruhnya kecuali siapa? Iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud, Pak? Di sini Allah menjelaskan sebabnya. Aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Fakana minal kafirin. Maka jadilah ia orang-orang yang kafir. Masya Allah ya. Terkadang akhi, kesombongan itu muncul ketika sudah mulai ada saingan. Ya, kedengkian itu muncul ketika sudah mulai muncul apa? Ada saingan. Ketika antum di satu tempat enggak ada saingan, masya Allah. Ya, pas muncul ada saingan mulai hati panas, kesel. Ya. Iblis pun begitu. Iblis tadinya merasa enggak ada saingan, dia lebih hebat daripada malaikat. Ya. Ketika Allah ciptakan Adam dan ternyata Allah lebihkan Adam daripada apa? Seluruh malaikat termasuk dirinya, iblis pun dengki. Panas hatinya. Tidak terima, Pak. Muncullah kesombongannya. Memang subhanallah ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Disinilah ya terkadang seseorang yang diberikan kelebihan itu ya diuji ketika ada saingan. Kira-kira dengan ada saingan itu kita akan benar-benar ikhlas apa enggak gitu. Dengan adanya saingan itu kelihatan yang ikhlas dengan yang dengki itu beda sudah. Orang yang ikhlas dengan adanya saingan, alhamdulillah. Ya. Kalau antum masya Allah di satu tempat antum yang paling alim, yang paling masya Allah, orang-orang ngacungin jempol ke antum. Tahu-tahu datang saingan antum, masya Allah. Ilmunya sekali berantum juga. Orang-orang akhirnya mulai ngelihat dia. Waduh, ya. Terkadang setan membisikkan, wah, kamu itu lebih hebat dari dia. Kamu itu begini dan begitu. Mulai muncul apa? Kesombongan. Nah, inilah yang diderita oleh iblis, Pak. Iblis ketika dia merasa hebat, punya kekuasaan, diberikan kelebihan, muncul Nabi Adam. Ternyata Allah lebihkan dia. Mulailah apa? Kedengkian iblis muncul. Makanya penting di sinilah ya, akhi. Harus kita selalu ingat bahwa semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu pertama pemberian dari Allah. Yang kedua, semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu bukan untuk disombongkan. Ya. Penting kita ya akhul Islam azani Allah wa iyakum mempunyai sifat ikhlas. Ya, ketika kita melihat ada orang yang menyaingi kita, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya ya Allah pasti memberikan karunia kepada hamba-hambanya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang hatinya dengki itu hakikatnya tidak terima dengan apa? Ketentuan Allah. Orang yang dengki itu hakikatnya dia tidak menerima dengan apa? Takdir. Seakan-akan dia berkata, kok dia diberikan kelebihan sih dari saya enggak terima itu. Akhan Islam azani Allah wa iyyakum. Ini juga kita ambil faedah, Pak, bahwa sebab seseorang terhalang dari kebenaran itu apa? Yang pertama, sombong. Penyakit sombong itu ya menghalangi seorang hamba dari menerima kebenaran. Ketika seseorang sombong, sulit menerima kebenaran tuh, Pak. Tuh lihat Fir'aun. Fir'aun sombong nggak, Pak? Sombong dia, Pak. Dia punya kekuasaan, dia seorang raja, dia punya pasukan yang sangat kuat, dia punya penyihir yang hebat. Iya. Sombonglah dia terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tuh lihat Namrud. Seorang raja yang sombong sekali. Tidak mau menerima risalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kesombongan selama-lamanya, Pak, mencegah seseorang dari menerima apa? Kebenaran. Bahkan kata para ulama, ya, kufur sombong itu termasuk kufur besar. Ini kufurnya iblis itu kufur sombong. Iblis bukan mengingkari Allah loh. Iblis kafir itu bukan mendustakan Allah, tidak. Iblis kafir itu bukan karena dia tidak mau apa? Ya, sujud kepada Allah. Iblis kalau disuruh sujud kepada Allah, mau dia, mau. Tapi masalahnya iblis ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau, Pak. Karena dia apa? Sombong. Maka Allah mengatakan fakana minal kafirin. Jadilah ia orang yang kafir. Maka kalau ada orang yang sombong kepada Allah, kata para ulama ini kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada orang disuruh sholat, kamu sholat apa? Gak mau. Kamu gak takut sama api neraka? Enggak. Kamu gak mau surga? Gak butuh. Wah, ini orang sombong banget, Pak. Ucapan seperti ini bisa mengeluarkan dari Islam gak, Pak? Ini sombong banget. Iya. Makanya akal Islam azani Allah wa iyyakum, ya ini sombong kepada Allah. Ya. Makanya Rasulullah membagi sombong itu ada dua. Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Menolak kebenaran itu sombong kepada Allah. Dan menganggap remeh manusia itu sombong kepada manusia. Iya. Dan dua-duanya, Pak, menyebabkan pelakunya itu bisa enggak masuk surga. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan. Bahaya ya akhir Islam. Kesombongan sekecil apapun bahaya ya. Iya. Dan iblis ya akhi ternyata juga bukan cuma sombong, tapi dengki masalahnya. Dia dengki kepada Adam. Makanya kata Ibnu Qayyim, di antara penghalang hidayah adalah kedengkian. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, dengki. Orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dengki. Kenapa kok Nabi terakhir itu ternyata bukan dari Banu Israel, tapi dari siapa? Dari Banu Ismail. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi apa? Hasadan min indi anfusihim. Mereka dengki ya, yang ada pada diri mereka itu. Gak terima. Makanya kedengkian itu juga, Pak, ya menyebabkan apa? Ya, menyebabkan tidak bisa menerima apa? Hidayah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah telah meniupkan rohnya kepada Nabi Adam, sujudlah seluruh malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Ya. Siapa sih iblis, Pak? Apa bedanya iblis dengan setan? Iblis itu, ya, banyak ulama mengatakan asal muasal jin. Sebagaimana Adam asal muasal apa? Manusia. Jadi asal muasal jin itu apa? Iblis. Dan asal muasal manusia itu siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Iya. Dan iblis itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ternyata ia dari golongan jin. Ya, Allah Ta'ala berfirman, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu ia berasal dari jin. Lalu ia pun fasik dari perintah Rabb-nya. Lah, jadi pertanyaan Ustaz, bukankah Allah berfirman itu kepada malaikat, bukan kepada jin? Allah mengatakan, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Seharusnya kan iblis tidak masuk dalam perintah sujud. Ya, kenapa? Karena Allah hanya berfirman untuk malaikat. Dijawab oleh para ulama, ya, karena iblis pada waktu itu dia bertugas seperti tugas malaikat. Ya, dan dikumpulkan bersama malaikat. Maka perintah Allah kepada malaikat masuk padanya apa? Iblis, mimba bitaglib. Ya. Kalau misalnya di satu ruangan semua laki-laki kecuali perempuan. Ya. Maka kita panggil dengan bahasa Arab lafaz laki-laki apa lafaz perempuan, Pak? Hah? Kalau misalnya kita di dalam kelas semua laki-laki kecuali satu perempuan. Kemudian kita suruh keluar dengan bahasa Arabnya apa? Ukhruju. Keluar kalian semua dengan dhamir laki-laki. Loh kan ada perempuan, berarti perempuan enggak masuk dong. Masuk. Tapi mimbabi taglib kata para ulama. Ya. Karena mayoritas para laki-laki, maka pada waktu itu kita gunakan dhamir yang paling kuat. Demikian pula ini, sama. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam ayat yang lain, Pak, Allah menyebutkan iblis ternyata menolak dengan analogi. Ketika Allah bertanya kepada iblis, ya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka, Hai iblis, apa sih yang mencegah kamu untuk sujud? Ketika aku perintah kamu untuk sujud kepada ya Adam, apa mencegah kamu hai iblis? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Dan engkau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Api itu lebih baik daripada tanah. Seharusnya dia yang sujud sama aku, bukan aku sama sujud sama dia. Ini namanya Pak, menolak dalil dengan kias. Iblis menggunakan kias. Sementara perintah Allah itu dalil. Makanya dalam ilmu usul fikih, segala macam kias, analogi yang bertabrakan dengan dalil, maka kias itu batilul, batil. Ya, fasidul i'tibar. Makanya kalau ada kias yang bertabrakan dengan dalil, kias minggir. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Innama yusaru ilal qiyas inda darurah." Kias itu boleh dipakai kalau darurat. Sama hukumnya dengan bangke. Kalau sudah tidak ada makanan yang halal, baru deh terpaksa bangke. Demikian pula kias. Kalau sudah tidak ada dalil sama sekali dari Al-Quran dan hadis, baru pakai apa? Kias. Selama masih ada dalil, kias mundur. Tapi iblis mendahulukan kias ro'yunya di atas dalil. Maka dari itu Pak, kalau ada orang yang lebih mendahulukan pendapatnya daripada dalil, ini keturunan iblis. Iya. Walah, gak masuk di akal. Ya, pernah saya mendengar ada seorang laki-laki berkata, "Saya belum masuk akal kok, kenapa isbal itu haram ya? Apa mudorotnya kain melebihi mata kaki? Apa sih bahayanya? Kayaknya gak ada bahaya apa-apa. Belum masuk akal saya." Kita katakan ente iblis, jangan-jangan. Ya. Kita gak boleh menolak dalil syariat apabila telah jelas, hanya karena apa? Gak masuk di akal. Berapa banyak masalah-masalah agama yang gak masuk di akal, Mas? Makanya Ali bin Abi Thalib berkata apa? "Lau kana dinu birra'i." Kalaulah agama itu berdasarkan ro'yu saja, "lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'la." Pastilah bagian bawah khuf sepatu itu lebih layak untuk diusap daripada bagian atas. Ternyata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf itu cuma atasnya doang. Padahal kan yang nginjek najis bawahnya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama kita dengan otak saja, akal, harusnya begitu. Antum kalau kentut, yang diusap, yang dicuci apa Pak? Kepala, apa? Wajah, tangan, kepala, kaki, kenapa enggak pantat? Ya. Makanya agama kita tidak berdasarkan akal Pak. Agama kita itu berdasarkan apa? Wahyu. Tidak boleh kita tolak dalil hanya karena tidak sesuai dengan akal. Banyak di negeri kita ini Pak, orang-orang yang merasa dirinya intelektual. Ya, punya apa namanya, profesor lah, doktor lah. Kemudian mengotak-ngotak dalil itu dengan akal dia. Ini jelas akhi, ya, menyerupai iblis. Yang menolak perintah Allah yang merupakan dalil dengan apa? Analogi dia yang rusak. Ya, dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Harusnya dia yang sujud kepada saya dong, bukan saya sujud kepada dia. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah ya. Maka Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Maka iblis pun termasuk orang-orang yang kafir. Pak, iblis jatuh kepada kesalahan. Nabi Adam pun jatuh kepada kesalahan. Nabi Adam kesalahannya apa? Makan buah yang dilarang. Iblis kesalahannya apa? tidak mau sujud kepada Adam. Tapi kok beda hasilnya? Beda. Kalau Adam taubat, Iblis tidak mau taubat. Ada sebuah faidah yang bagus sekali yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid. Iblis maksiatnya itu karena meninggalkan perintah. Sedangkan Adam maksiatnya itu karena melanggar larangan. Kata beliau, orang yang meninggalkan perintah biasanya sih ada jenis kesombongan. Orang yang gak mau sholat, ada jenis kesombongan tuh Pak. Orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan, biasanya sih kata Ibnu Qayyim karena ada jenis apa? Kesombongan di situ. Sedangkan orang yang jatuh kepada larangan rata-rata karena didorong oleh syahwat. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang jatuh kepada larangan terkadang lebih mudah apa? Taubatnya daripada orang yang meninggalkan apa? Perintah. Masya Allah, ahal Islam, azani Allah, waliyakum. Ya, ada ikhwan kita yang Masya Allah punya anak buah kontraktor ya. Dia pernah cerita ke saya. Ya, dia punya anak buah gak mau sholat. Terus dibilang, kamu kalau gak sholat saya keluarkan. Apa kata dia? Mendingan saya keluar Pak daripada saya sholat. La ilaha illallah. Ada apa orang kayak gitu Pak jenisnya Pak? Sombong banget sama Allah gitu loh. Padahal iblis kalau disuruh sujud kepada Allah mau iblis Pak. Iblis gak mau sujud sama Adam. Lah ini gak mau sujud sama Allah. Iya. Gak mau sujud sama Allah. Lebih parah dari iblis kayaknya nih. Ikhwata Islam azani Allah. Iya. Iya. Maka ya akhi azani Allah wa iyakum, kalau Nabi Adam diberikan oleh Allah taubat, sedangkan iblis sampai detik ini pun enggak mau taubat. Padahal kalau iblis taubat pasti Allah terima taubatnya, Pak. Tapi masalahnya iblis enggak mau taubat, enggak mau taubat. Bahkan ketika Allah menghukumi, memvonis iblis kafir, apa kata iblis? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, aku akan sesatkan, aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Bukannya taubat malah apa? Ya, malah ngancem juga. Bayangin. Itu sifat iblis ya akal Islam azani Allah ya. Maka ya akhi, pelajarilah sifat iblis supaya kita tidak menjadi iblis. Kenali baik-baik sifat iblis itu. Ya, karena iblis sudah bersumpah untuk menggoda anak-anak Adam. Ya. Dan dia akan mengerahkan seluruh kemampuan dia untuk menggoda anak-anak Adam itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Tampaknya sudah isya ya. Mulai siap belum? Baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.